gelora cinta, ku rasa sedang giat bekerja di nadiku. Sejak bertemu, hanya kau yang selalu semakin dekat kepadamu, semakin berdebar jantungku yang bertutur dalam alunan jiwaku. Semakin jauh kepadamu, semakin takut kehilangan panas mara yang menghujam jiwa. Setengah mati, kerinduan yang menggila di lubuk inginku. Bila tak berjumpa, sehari bagai sewindu dalam tenangku. Semakin dekat kamu, semakin berdebar jantungku yang bertutur dalam alunan jiwaku. Semakin jauh